السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين dan juga para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah jami'a, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita bersama dengan kitab Sahih Jami' karya dari Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih dalam kitab yang sama, Kitabul Ilmi, dan insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membahas bab baru, bab ma dhukira fi dhahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ila al khadiri wa qawlihi ta'ala hal attabi'uka ala al tu'allimani mimma 'allimta rushda. Bab yang menerangkan, menjelaskan tentang apa yang disebutkan perginya Nabi Musa alaihissalam fil bahri, di lautan, ilal Khidir, untuk menemui Nabi Khidir. Bab yang menjelaskan tentang perginya Musa alaihissalam fil bahri, di lautan, untuk menemui Nabi Khidir. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah SWT, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau ajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Bolehkah aku mengikutimu supaya engkau ajarkan kepadaku di antara ilmu-ilmu yang benar yang diajarkan kepadamu? Yang pertama tentang bab ini, bahwasanya bab ini bab sesudah penjelasan tentang iktibat fil ilmi, iri dalam hal yang positif dalam masalah ilmu. Ini bab sebelumnya. Kemudian pada bab ini, bab yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dari kisah ini, faedah yang bisa kita dapatkan bahwasanya Musa, Nabi Musa alaihissalam, sampai bersusah payah untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir, melakukan perjalanan yang cukup jauh, menanggung berbagai macam beban, sampai kemudian mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir. Sebagaimana juga ketika seseorang ketika menuntut ilmu, maka dia juga akan mendapatkan berbagai macam rintangan, berbagai macam kesulitan, sehingga ketika dia mendapatkan ilmu, maka orang ini termasuk di antara orang-orang yang orang lain iri dengannya. Karena apa? Ilmu yang dia dapatkan dengan kerja keras, dengan usaha yang luar biasa, sampai kemudian dia mendapatkan derajat ilmu sebagai seorang talib ilmu, sehingga orang pada iri dengan ilmu yang dia dapatkan. Dan ini juga dilakukan oleh Nabi Musa ketika dia mencari Nabi Khidir untuk mendapatkan ilmu, sebagaimana disebutkan di sini, ala an tu'allimani mimma 'allimta rusydah, supaya aku ajarkan kepadaku dari ilmu yang hak di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Kisahnya cukup panjang sampai disebutkan dalam akhir surat Al-Kahf, ya, tentang kisah Musa ini dengan Nabi Khidir. Insyaallah nanti akan kita jelaskan sekilas tentang ini. Jadi kaitannya sama-sama mencari ilmu, sama-sama mendapatkan rintangan, kesulitan, nah kemudian akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti itulah kisah seorang talib ilmi. Kemudian bahwasanya Nabi Musa dari garis keturunannya, nama lengkapnya adalah Musa ibn Imran ibn Yashar ibn Qahish ibn Lawi ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa ini kembali nisbat keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim. Kalau kemudian kita telusuri nama Musa, Musa aslinya ini bukan dari kata bahasa Arab ya. Ya. Aslinya namanya adalah Musa Bishin. Nah, Bishin yang memberi nama Musa ini adalah Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Tatkala pasukan Fir'aun ini mendapatkan Nabi Musa pada saat itu masih dalam keadaan bayi, di tabut, di kotak begitu. Nah, kemudian Nabi Musa ini didapatkan di antara air dan pohon. Nah, ketika dihantarkan di sungai, diletakkan di tabut, kemudian didapati Musa sang bayi ini di antara pohon dan air atau sungai. Dan mu dalam bahasa Al-Qibti, karena pada saat itu Mesir dihuni oleh kaum yang disebut dengan Qibti sampai sekarang ya. Ya, Qibti. Hanya kalau sekarang Qibti itu kebanyakan mereka adalah orang yang beragama Nasara. Mu dalam bahasa Qibti artinya ma, air. Sya itu artinya syajar. Maka Musa artinya apa? Air dan pohon. Tapi karena dibaca dalam bahasa Arab maka dikatakan Musa. Begitu. Jadi bahasa Ibrani tapi dimasukkan dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian di sini disebutkan tentang bahar ya, kisah Musa alaihissalam ketika dia berkata, "La abrahu hatta ablughal majma'al bahraini." Aku senantiasa di sini sampai aku mendapatkan pertemuan dua lautan. Di dalam surat Al-Kahfi ya. Para ulama berbeda pendapat yang dimaksud dengan dua, pertemuan dua lautan antara laut mana dan mana. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud pertemuan dua lautan adalah laut Al-Faris dan Rum di negeri sebelah timur ya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah laut Tonjah di Afrika. Di Afrika ya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah laut di Urdun, antara laut Urdun dengan laut Qalzam, begitu ya. Ada yang mengatakan itu adalah laut antara Bilad Maghrib Maroko dengan Zakak, begitu. Nah, ini beberapa penjelasan ahli tafsir tentang makna dari bertemunya dua lautan di mana. Allahu a'lam sebenarnya di mana, Allah SWT yang tahu. Yang jelas itu adalah pertemuan dua lautan, tidak dijelaskan tepatnya di mana dua lautan tersebut. Kemudian Khidir, nah Khidir ini dibaca dengan tiga bacaan. Bisa khadiru, al-khadiru. Kemudian juga bisa dibaca dengan khidru, juga bisa dibaca khadru. Yang pertama khadiru, al-khadiru, bisa dibaca khidru, bisa juga dibaca al-khadru, begitu ya. Ini adalah lakab ya, julukan. Ya, kenapa kemudian dijuluki dengan Khidir? Kenapa? Karena apa? Jadi ketika Nabi ini sholat, ikhtar ramah haulah. Jadi segala ada yang segala apa yang ada di kelilingnya berubah menjadi warna hijau ya. Ini dikatakan oleh seorang tabi'in mujahid yang menjelaskan makna. Kenapa kok disebut Khidir? Karena apa? Khidir kalau dalam bahasa Arab akhtar maknanya hijau ya. Ketika dia sholat, maka segala sesuatu yang ada di sekelilingnya berubah menjadi warna hijau. Kemudian imam yang lain, Imam Khattabi mengatakan bahwa kenapa dijuluki dengan Khidir? Li husnihi wa israqi wajhihi. Karena bagusnya dan juga apa? Wajah yang menyala-nyala, bersinar wajahnya, maka disebut apa? Dengan Khidir. Begitu. Ini julukannya Khidir ya. Adapun namanya, ini juga para ulama berselisih pendapat tentang nama aslinya. Kalau lakabnya semuanya sepakat Khidir atau Khadrin atau Khadiru, begitu ya. Adapun namanya, ada sebagian mengatakan bahwa namanya aslinya adalah Balya. Ada yang mengatakan Iblia. Ada yang mengatakan Khadirun. Ini dijelaskan oleh Imam Abu Hatim Sistani. Kemudian tentang khilafnya para ulama, siapa sebenarnya Khidir ini? Dia ini seorang nabi atau kemudian seorang wali? Ada yang mengatakan bahwa Khidir adalah seorang wali, sebagaimana dikatakan oleh Qushairi bahwa Khidir adalah seorang wali, bukan seorang nabi. Kemudian ada yang mengatakan dia ini seorang nabi, tapi bukan membawa wahyu, hanya menggantikan nabi sebelumnya. Ya, tapi dari apa yang dijelaskan di sini, beliau adalah seorang nabi dan juga apa? Seorang yang mendapatkan wahyu. Bahkan di antara para ulama mengatakan bahwa beliau ini seorang malaikat ya. Tapi yang rajih beliau adalah seorang nabi. Ya. Kenapa? Dalilnya mana yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahf ayat 82. Beliau mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Apa yang aku lakukan ini bukan apa? Dari urusanku. Bukan dari usahaku. Tetapi apa? Dari wahyu yang Allah SWT berikan kepada beliau. Ya. Dan juga yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu, apa yang terjadi pada diri beliau dan Musa alaihissalam dalam perjalanannya ketika kemudian membunuh seorang anak dan seterusnya. Kemudian setelah itu dijelaskan tentang maksud dan tujuan beliau membunuh anak, kemudian menenggelamkan bahan perahu dan seterusnya. Jadi apa yang beliau lakukan ini semua bukan atas dasar hanya sekedar pemikiran beliau, tetapi semua ini adalah berdasarkan dengan wahyu. Karena tidak mungkin wali mengetahui perkara seperti ini, kecuali apa? Seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT yang menjelaskan maksud dan tujuan apa yang dia lakukan. Sehingga lebih tepatnya, dan inilah jumhur ulama mengatakan bahwasanya Khidir adalah seorang nabi, bukan hanya sekedar seorang wali. Kemudian kita langsung masuk pada hadis yang ada di hadapan kita. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Muhammad ibn Ghurair az-Zuhri, qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim, qala haddatsani Abi an Shalih an ibn Shihab haddatsahu anna Ubaydullah ibn Abdullah akhbarahu an ibn Abbas أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن القزاري في صاحب موسى؟ قال ابن عباس هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت نبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وكلا له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك سترقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى صخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خاضرا فكان من شأنهما الذي قصر الله عز وجل في كتابه. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad ibn Ghurair al-Zuhri. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami hadis Ya'qub ibn Ibrahim. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abi, bapakku, An Salih, dari Salih, An ibn Shihabin haddatha, telah meriwayatkan hadis Anna Ubaidallah bin Abdullah, bahwasanya Ubaidullah bin Abdullah akhbarahu, mengabarkan kepadanya Ali bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu tamarahu wal hurru fi qaisin fi Khisnil Ibn Khisnin Al-Fazari, bahwasanya beliau Abdullah bin Abbas berdebat beliau dengan Hur Ibn Qaisin Ibn Khisnin fi sahib Musa, dalam masalah apa? Sahib Musa yang dimaksud adalah apa? Nabi Khidir di sini ya. Berdebat, berselisih dengan Hur bin Qais fil Hind tentang apa? Sahib Musa siapa? Sahib Musa yang disebutkan dalam ayat. Qala Ibn Abbas huwa Khidirun. Sahabat Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa dia adalah Khidir. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab, maka lewatlah Ubay bin Ka'ab melewati kedua orang yang sedang berselisih ini. Fada'ahu Ibn Abbas, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas memanggilnya. Faqala inni tamaratu an wa sahibi hadha fi sahibi Musa, aku berselisih dengan temanku ini tentang temannya Musa. Alladhi sa'ala Musa sabila ila luqihi, yang Nabi Musa meminta kepada Allah SWT jalan cara untuk bertemu dengannya. Hal sampai itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatukuru sa'nah, apakah engkau pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kisahnya, tentang ceritanya? Qala na'am. Ubay bin Ka'ab menjawab, ya, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bainama Musa fi mala'in Bani Israel, tatkala Musa bersama dengan beberapa orang dari kalangan Bani Israel, ja'ahu rajulun, datanglah kepada Musa seorang laki-laki. Faqala hal ta'lamu ahadan a'lamu minka, maka orang ini bertanya kepada Nabi Musa, apakah engkau mengetahui seorang yang lebih alim dibandingkan dengan dirimu? Qala Musa la. Nah, Musa berkata tidak. Maksudnya ini hanya sekedar khabar, bukan menunjukkan kesombongan Nabi Musa. Hanya sekedar khabar. Saya tidak tahu ada orang yang lebih a'lam, lebih alim dibandingkan dengan diriku. Ini khabar dan pengetahuan yang sampai kepada Nabi Musa, bukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih tahu daripada diriku. Tapi hanya sekedar mujarad khabar, bukan menunjukkan kesoh mbungan hasalillah fahallahu ila Musa bala. Kemudian Allah SWT mewahyukan kepada Musa, mengabarkan kepada Musa, ada abduna, hamba kami, Khadirun, namanya Khadirun, Khidir. Fasa'ala Musa sabila ilaha, maka Nabi Musa mohon meminta kepada Allah SWT jalan untuk bertemu dengannya. Faja'alallahu lahul huta ayatan, maka Allah SWT menjadikan bagi Nabi Musa hut, ikan, sebagai tanda. Waqila lahu, dikatakan kepada Nabi Musa, idza faqadtal huta, kalau engkau kehilangan ikan, farji, maka kembalilah. Fa innaka satalqahu, sungguhnya engkau akan bertemu dengannya. Wa kana tabi atharul huti fil bahri, dan Nabi Musa mengikuti jejak ikan ini fil bahr, diikuti terus. Faqala li Musa fatahu, kemudian berkatalah murid beliau namanya Yusa ibn Nuh, Yusa ibn Nun, ya, ibn Nun, murid beliau, khatim beliau, pembantu beliau, berkata kepada Nabi Musa, ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitu al-huta. Tahukah engkau ketika kami berdiam di sakhra, di batu besar, beristirahat di situ, sungguhnya aku telah lupa dengan ikan. Wa ma ansanihi illa syaitanu an aqra, dan tidaklah yang merupakanku darinya kecuali setan untuk mengingatkannya, untuk aku mengingatkannya. Qala dzalika ma kunna nabghi, Nabi Musa mengatakan itulah yang kami inginkan, kami cari. Fartadda ala atharihi maqassasa, maka keduanya Nabi Musa dan Yusa ibn Nun kembali mengikuti jejak mereka. Qassasanya apa? Kembali mengikuti jejak mereka berdua. Fawajada khat, maka bertemulah mereka, mendapatkan Khidir alaihima salam. Fakana min sya'nihima alladhi qassallahu azza wa jalla kitabih, maka kisah mereka berdua yang Allah SWT sebutkan kisahnya di kitabnya. Hadis ini sesuai dengan judul bab dalam kitab ini. Kenapa hadis ini menceritakan tentang perginya Musa alaihissalam untuk bertemu dengan Khidir. Kemudian setelah itu bersama-sama dengan Khidir naik perahu. Kemudian setelah itu meminta kepada Khidir untuk mengajarkan kebenaran yang telah diajarkan kepada Khidir alaihissalam. Adapun rawi-rawinya, di sini ada 9 rawi. Yang pertama Muhammad ibn Ghurair. Muhammad ibn Ghurair, nama lengkapnya Muhammad ibn Ghurair ibn Walid ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Beliau adalah salah satu di antara keturunan sahabat Abdurrahman ibn Auf. Dan beliau adalah salah satu di antara guru Imam Bukhari yang ma'ruf, ya, di kalangan apa guru-guru Imam Bukhari, ya, dan seorang salah satu di antara seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya, ya, banyak sekali dalam Sahih Bukhari disebutkan nama ini Muhammad ibn Ghurair, Az-Zuhri ini. Ya. Tidak perlu kita bahas secara mendalam tentang rawi ini karena termasuk di antara rawi yang thiqah. Kemudian berikutnya adalah Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf, Yusuf al-Quraisy al-Madani, Zuhri juga. Ya. Termasuk di antara murid-murid ini adalah siapa? Ahmad wa Yahya bin Ma'in wa Ali bin Madini. Murid dari rawi ini, ya, Ya'qub bin Ibrahim, ini termasuk juga di antara guru-gurunya Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim ini, kemudian Yahya bin Ma'in, kemudian Ali bin Madini wa Ishaq bin Rahawih, Muhammad bin Yahya ad-Duhli. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Sa'di dalam Tabaqat Ibn Sa'di, bahwa beliau adalah seorang yang thiqah ma'mun. Ya, seorang thiqah ma'mun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah abuhu, bapaknya, an abi. Jadi bapaknya Yaqub, yaitu Ibrahim bin Sa'ad, Ibn Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dan ini termasuk di antara ya bapak daripada Muhammad Yaqub, yaitu Ibrahim bin Sa'ad. Ibn Ibrahim adalah termasuk di antara guru-gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, sudah kita jelaskan tentang rawi ini, Ibrahim bin Sa'ad ini seorang rawi yang thiqah. Kemudian yang keempat, Shalih bin Qaisan tabi'i. Ini juga ma'ruf seorang imam min a'immati al-hadith. Shalih bin Qaisan ma'ruf dengan Ibn Qaisan, seorang tabi'i. Kemudian yang kelima adalah Muhammad ibn Muslim ibn Syihab az-Zuhri. Suka setelah kita jelaskan tentang biografi beliau, seorang imam al-hadith. Kemudian yang keenam adalah Ubaid bin Abdullah. Ya. Ini termasuk di antara fuqaha sab'ah. Ubaid bin Abdullah termasuk di antara fuqaha sab'ah yang telah kita jelaskan juga. Kemudian yang ke-7 Abdullah bin Abbas, kemudian yang ke-8 Al-Hurr Ibn Qais. Ini juga termasuk di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9 adalah Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab Ibn al-Mundhir al-Ansari. Beliau seorang ulama atau seorang sahabat mutaqaddimin yang terdahulu masuk Islamnya. Ya. Dan riwayat hadis yang ada di Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab Ibn al-Mundhir ada sekitar 164 hadis. 164 hadis. Arbul faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasanya diperbolehkan seseorang diskusi, kemudian membicarakan sebuah masalah sampai kemudian pada tingkat perdebatan, yang satu menyebutkan tentang dalilnya, satu menyebutkan dalilnya dan seterusnya, tapi dengan tujuan seluruh di antara keduanya harus apa? Mencari kebenaran. Kebenaran harus terletak di depan matanya. Ya. Apabila seseorang berdiskusi, berdebat tentang masalah ilmu, maka semuanya harus mencari al-haq, bukan mencari menang sendiri atau keras kepala dalam mempertahankan pendapatnya. Apabila ada al-haq di hadapannya, maka al-haqqu ahaqqu ayyutaba'u. Maka al-haq itu adalah yang paling berhak untuk diikuti. Bukan yang penting pendapat saya atau pokoknya. Nah, tetapi apa yang harus diikuti adalah baik hak itu berada pada dirinya atau pada lawannya. Karena hakku, hak itu hakku ayyutaba'u. Nah, sebagaimana yang terjadi di kisah ini antara sahabat Abdullah Ibn Abbas dengan sahabat Hur Ibn Husnin berselisih dalam masalah ini. Nah, ketika datang Ubay bin Ka'ab menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fasil, sebagai penentu dalam permasalahan yang dihadapi oleh kedua orang ini, semuanya terdiam selesai. Nah, tidak ada yang mengatakan ini menurut pendapatku. Pendapatku harus diikuti. Pendapat yang ini adalah salah dan seterusnya. Nah, tapi al-haq itu adalah yang paling berhak untuk diikuti, baik itu datangnya dari Quran ataupun sunnah. Baik al-haq itu ada pada saudaranya atau pada di dirinya. Kemudian yang kedua, wajibnya untuk rujuk kepada pendapat ahlul ilmi. ketika terjadi perselisihan. Nah, maksudnya ahlul ilmi adalah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas. Siapa yang tidak tahu tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Bagaimana kedudukan beliau di kalangan para sahabat? Bagaimana semangatnya beliau dalam menuntut ilmu dan seterusnya? Dan beliau termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara para sahabat yang paling bersemangat dalam menuntut ilmu. Tapi dengan begitu beliau bertanya kepada ahlul ilmi yang beliau merasa bahwa sahabat Ubay bin Ka'ab ini termasuk khatibul wahyi, penulis wahyu. Beliau merasa bahwa Ubay bin Ka'ab lebih senior dibandingkan dirinya sendiri, sehingga beliau bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ketika dijelaskan tentang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Kemudian juga bahwa dalam hadis ini bahwasanya wajib bagi seorang alim untuk terus menambah ilmu dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Jangan hanya mencukupkan, oh masya Allah, saya sekarang sudah dianggap sebagai seorang ustad, saya dianggap sebagai seorang alim di antara ulama kibar, kemudian selesai belajar ilmu. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang ada padanya, sebagaimana dilakukan oleh Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, dia sendiri mengatakan, adakah orang yang lain yang lebih alim dari dirimu? Beliau mengatakan tidak ada. Sebagaimana katakan, ini adalah mujarad khobar, bukan menunjukkan kesombongan, tapi khobar menceritakan, saya tidak mendapatkan orang yang lebih tahu dibandingkan saya. Kemudian Allah SWT menjelaskan, ada, bahwa di sana hamba kami namanya Khidir. Nah, maka mulailah perjalanan Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu dan mencari Nabi Khidir alaihi masalam. Menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tidak mencukupkan dengan ilmu yang ada padanya. Terus mencari, terus belajar. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kisah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana beliau menjadi seorang imam yang diikuti, suaranya didengar, pendapatnya diikuti oleh banyak orang. Tapi dengan begitu kemana-mana bawa apa? Bawa mahbarah, bawa alat tulis, bawa lauhah. Ketika beliau ditanya, ya imam, ila mata tahmil mahbarah, sampai kapan wahai imam engkau bawa mahbarah, alat-alat tulis seperti ini? Sementara beliau adalah seorang imam. Maka beliau mengatakan qaul, ucapan emas, dengan mengatakan minal mahbarah ilal makbarah. Minal mahbarah ilal makbarah. Namanya belajar itu sampai kuburan. Maksudnya sampai datang ajal. Tidak ada berhentinya selama nafas masih keluar dari hidup seseorang. Maka pada saat itu kewajiban menuntut ilmu tidak pernah berhenti. Karena seseorang tidak tahu apa yang terjadi di hadapannya. Fitnah datang silih berganti sebagaimana datangnya ombak. Seperti potongan malam. Hari ini fitnah datang dalam bentuk harta, besok datang dalam bentuk wanita, datang lagi dalam bentuk kedudukan dan seterusnya. Bagaimana seorang selamat dari fitnah kecuali dengan ilmu? Karena ilmu menjaga dirinya. Maka tidak berhenti sampai di situ, tapi terus belajar dan dibandingkan dengan diriku, Allah SWT mengatakan ada. Karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang lain, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang alim ada seorang alim yang lainnya. Di atas orang alim ada orang alim yang lain. Tidak ada di dunia ini orang yang mengetahui segala sesuatu. Oleh sebab itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, Allahu a'lam aula adri nisful ilmi. Nisful ilmi, bahwa perkataan seorang saya tidak tahu atau Allahu a'lam itu adalah separuh dari ilmu. Karena ilmu itu ada dua macam, ilmu yang engkau ketahui dan ilmu yang tidak engkau ketahui. Ilmu yang engkau ketahui, apabila engkau ditanya, jawablah. Dan ilmu yang tidak engkau ketahui, apabila engkau ditanya, katakan Allahu a'lam, la adri. Maknanya manusia, sebagaimana tabiatnya, ada sesuatu yang diketahui dan banyak yang tidak dia ketahui. Maka jangan sampai kemudian seseorang ketika mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kewajiban dia semakin banyak mendapatkan ilmu, semakin tawaduknya bertambah. Itulah sya'an dari para ahlul ilmi. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak tawaduknya. Kemudian faedah yang lain, bahwasanya ketika seorang hendak bersafar, hendak melakukan perjalanan, maka harus membawa bekal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa dan muridnya, membawa bekal. Tidak asal pergi saja sebagaimana dilakukan oleh sebagian kalangan dari sufiyah, pergi sebagaimana pernah diceritakan salah seorang di antara mereka, pergi dari Sumatera sampai ke Jawa tidak memiliki bekal apapun, dan itu memang diniatkan, ya, ngelakoni, ceritanya begitu ya, ngelakoni sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan jalan kaki berangkat dari Sumatera menuju ke Banyuwangi tanpa bekal uang serupiah pun. Musibahnya tidak, memang tidak bawa bekal, tapi merepotkan orang lain, baik dengan minta-minta ataupun kalau orang melihat bagaimana orang ini dalam keadaan susah, tentu berusaha akan membantu. Ini sama saja, ini bukan tawakul, tapi tawakulan, pura-pura tawakul, pura-pura tawakal. Seperti ini tidak, sama sekali bukan perbuatan yang teruji. Ya. Kemudian juga tidak mengapa, ya, ini salah satu juga bentuk tawadhu seseorang, bahwa seorang yang fadhil punya keutamaan, ya, seorang yang punya keutamaan itu boleh saja berkhidmat kepada orang yang kedudukannya di bawah dia, ya, boleh saja. Seorang yang Nabi Musa adalah seorang nabi, ya, seorang nabi, ya. Dan Khidir, Allah SWT mengatakan bahwa Khidir ini lebih a'lam dibandingkan dengan Musa. Ya. Nabi Musa adalah seorang nabi dan Khidir adalah lebih a'lam. Allah SWT mengatakan ada orang yang lebih a'lam dari kamu, yaitu siapa? Khidir. Dalam perjalanannya, Nabi Khidir kalau dibandingkan dengan Nabi Musa, mana yang lebih afdol? Kalau dalam kisah ini disebutkan bahwa Nabi Khidir lebih a'lam. Tapi dengan begitu Nabi Musa berkhidmat kepada Khidir dengan mengatakan, ajarkan kepadaku ilmu. Sementara Nabi Musa dibandingkan dengan Nabi Khidir, dari sisi keilmuan mungkin sama dalam berapa, tapi Allah SWT mengatakan, ini lebih berilmu. Maka boleh saja, ya, ini ya, orang fadhil berkhidmat kepada orang yang dari sisi kedudukan lebih rendah dibandingkan dia. Ini bab tawadhu, ya. Membab tawadhu dan juga adab, boleh saja seperti itu. Kadang kita dapatkan di antara para ulama kedudukannya lebih tinggi, tapi belajar dari orang yang mungkin dari sisi ilmu lebih rendah dibandingkan dia. Banyak sekali kita dapatkan dalam ilmu hadis, seorang ulama belajar dari seorang alim yang kedudukan dan ilmunya lebih di bawah dia. Sigor Kibar, Kibar belajar dari Sighor, itu sudah biasa. Seperti contohnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, dari segi kedudukan Imam Syafi'i lebih tinggi daripada Imam Ahmad, tapi dengan begitu Imam Syafi'i juga belajar dari Imam Ahmad dalam misalnya ilmu hadis. Ini bukan suatu hal yang menunjukkan aib, ya, kurangan seorang, bahkan menunjukkan keutamaannya, begitu. Seperti apa yang terjadi pada kisah ini. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang ke-8 adalah diterimanya khabar wahid. berita yang dibawa oleh seorang rawi atau lebih yang tidak sampai derajat mutawatir. Khabarul wahid adalah berita yang dibawa oleh seorang rawi atau lebih tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Seperti apa yang terjadi pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya. Bagaimana Nabi Musa mendengar apa yang disampaikan Nabi Khidir tentang beberapa kisah yang terjadi di hadapan beliau. Nabi Musa tidak bertanya kepada Nabi Khidir, engkau hanya seorang diri menceritakan dan mengkisahkan kisah ini, tidakkah ada orang lain atau kemudian sampai derajat mutawatir engkau kabarkan tentang kisah ini kepadaku? Sementara apa yang disampaikan Nabi Khidir adalah datangnya dari Allah SWT dan beliau seorang diri. Tapi dengan begitu Nabi Musa menerima khabar datang dari Nabi Khidir. Nah, tidak perlu dibedakan, oh kalau ini masalah yang berkaitan dengan masalah mungkin ibadah atau yang berkaitan dengan masalah akhlak atau berkaitan dengan masalah-masalah di bawah masalah akidah. Kalau akidah harus khabarnya mutawatir. Adapun masalah-masalah di bawah akidah maka tidak mengapa khabarnya adalah khabar wahid. Kita tanya kepada orang-orang yang membedakan seperti ini, atas dasar apa? Dulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada pembagian bahwa hadis ini hadis ahad atau hadis ini hadis mutawatir. Yang jelas apabila dibawa berita ini oleh seorang yang thiqah, satu orang, dua orang, sepuluh orang, 20 orang, yang penting yang membawanya adalah seorang yang thiqah, maknanya apa? Harus kita terima. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seorang fasik datang kepadamu dengan bawa berita, maka telitilah kebenarannya. Maknanya kalau orang yang thiqah datang bawa berita, maka kita terima beritanya tanpa harus kita teliti dan kita periksa beritanya. Karena yang bawa adalah seorang yang thiqah, selesai. Nah, ini yang seharusnya menjadi keyakinan kita. Kemudian tidak perlu kita beda-bedakan, oh ini masalah akidah, ini masalah ibadah, masalah akhlak. Nabi SAW tidak pernah membedakan apakah ini berita yang berkaitan masalah akidah atau berita masalah apa ibadah atau akhlak, tidak pernah dibedakan. Yang jelas diterima dan dibawa oleh seorang yang thiqah, maka wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh kepada berita tersebut. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya atau bab yang berikutnya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhu al-kitaba. Allahumma allimhu al-kitaba. Ini bab yang menjelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah allimhu al-kitaba. Ajarkan kepadanya al-kitab, Al-Qur'an. Pada bab yang sebelumnya dijelaskan tentang apa? Bahwasanya Musa, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan faedah dari Nabi Khidir tentang ilmu yang dimilikinya. Menjelaskan tentang apa faedah yang diambil Nabi Musa dari Nabi Khidir tentang ilmu yang ada pada Nabi Khidir. Pada bab ini adalah penjelasan tentang apa? Tentang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan faedah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu al-kitab. Ya. Ini hubungan antara bab sebelumnya dengan bab ini. Sama-sama mendapatkan faedah dari yang satu mendapatkan faedah dari Khidir tentang ilmu yang diajarkan Allah SWT kepadanya, yaitu dari Al-Quran. Pada bab ini menjelaskan tentang apa? Tentang faedah yang diambil oleh sahabat Abdullah bin Abbas dari doa Nabi SAW tentang ilmu Al-Kitab juga. Ya. Disebutkan di sini, qala Imam Muhammad ibn Sa'il Al-Bukhari, qala haddasna Abu Ma'marin, qala haddasna Abdul Barith, qala haddasna Khalid an Ikrimah an ibn Abbasin, qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma allimhu al-kitaba. telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Ma'marin. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdul Warith. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Khalid an Ikrimah an bin Abbasin qal dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku kemudian berdoa Allahumma allimhu alkitab, ya Allah ajarkan kepadanya alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ada berawal dari hadisnya ada 5 orang, yang pertama Ma'mar, ini nama kunyahnya, nama aslinya Abdullah bin Amr bin Abi Al-Hajjaz Maisarah Al-Basri, dari Basrah, dari Irak. Ya. Beliau adalah seorang hafid al-hujjah. Ya. Beliau seorang hafid al-hujjah. Sudah cukup dikatakan hafid. Maknanya apa? Seorang alim dalam isu, dalam masalah ilmu hadis. Banyak riwayat yang beliau hafal. Banyak riwayat yang beliau riwayatkan dan seterusnya. Ya. Guru. Ini termasuk gurunya Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan yang lain-lainnya. Dan jelaskan oleh Imam Yahya Ibn Ma'in, beliau adalah seorang thiqatun akilun. Dalam yang beliau adalah seorang yang thabtun, seorang yang kuat hafalannya. Ya. Adapun yang kedua adalah Abdul Waris Ibn Sa'id Ibn Taqwan Taimi. Dan beliau juga seorang yang thiqah hujjah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Sa'id dalam kitab beliau Tabaqat Ibn Sa'din. Beliau adalah seorang thiqah hujjah. Ya. Dan yang ketiga adalah Khalid bin Mihran Al-Haddai. Ini beliau adalah seorang tabi'in. Ya, beliau seorang tabi'in. Ini ada khilaf di antara para ulama tentang rawi ini. Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan yuktab hadithuhu walau tajbihi. Hadisnya ditulis tapi tidak bisa jadi hujah. Jadi cukup ditulis saja hadisnya tapi tidak bisa jadi sebagai hujah. Ini perkataan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dan Imam Abu Hatim Ar-Razi termasuk di antara rawi yang mutasyaddid. Yang keras dalam menilai dan sangat ketat dalam menilai seorang rawi. Ya. Adapun imam-imam yang lainnya seperti Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad mengatakan rawi ini adalah seorang yang thiqah. Khalid bin Mihran Al-Hadda ini seorang rawi yang thiqah. Ya. Dan Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in termasuk di antara imam yang mu'tadil, tengah-tengah, tidak terlalu berlunak-lunak dalam menilai seorang rawi dan juga tidak keras dalam menilai seorang rawi. Maka kalau dalam kondisi seperti ini Imam Hatim Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi tidak menjelaskan tentang apa? Tentang kelemahan dari rawi ini secara tafsil. Kenapa beliau mengatakan yuktab hadithu walau tajabi tanpa menjelaskan, kecuali kalau bahwa hafalannya lemah. Dia adalah seorang yang mungkin jatuh dalam masalah kedobitannya dan yang lain-lainnya. Tidak jelaskan di sini, hanya beliau mengatakan yuktab hadithu walau tajabi. Maka lebih dikedepankan seorang imam yang dikenal bahwa dia adalah seorang yang mu'tadil tengah-tengah seperti Imam Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa rawi adalah seorang thiqah, lebih dikedepankan dan lebih didahulukan dibandingkan seorang imam yang keras dan ketat dalam menilai seorang rawi. Kemudian yang keempat Ikrimah, Maula Abdullah bin Abbas. Ini juga seorang imam. Beliau adalah seorang imam wa kana minal ulama fi zamanihi bil ilm wal Quran. Beliau adalah seorang alim pada zamannya. Jadi kalau kita sering mendengar Ikrimah Maula Ibn Abbas, inilah rawi ini, seorang imam dalam masalah ilmu dan juga dalam masalah Quran. Kemudian di sini disebutkan Al-Kitab, Allahumma allimu Al-Kitab. Al-Kitab disebut maksudnya Al-Quran. Ya. Walaupun di sana ada riwayat yang lain disebutkan Al-Hikmah. Allahumma allimu Al-Hikmah. Ya. Hikmah di sini sebagian para ulama maknanya Al-Quran. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yang dimaksud hikmah di sini Al-Quran. Sebagian para ulama menafsirkan hikmah adalah as-sunnah. Sebagaimana juga dalam surat Al-Baqarah 129, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran, wal hikmah, as-sunnah. Yang dimaksud dalam ayat ini bahwa al-hikmah di sini asun sunnah. Ya. Jadi kadang ya, sebuah kalimat disebutkan, kalau disebutkan bersamaan maknanya berbeda. Ya. Al-Kitab wal hikmah berarti Al-Quran dan sunnah. Tapi kadang ketika disebutkan mufrad bisa jadi maknanya sunnah sendiri atau bukan maknanya Al-Quran itu sendiri. Ya. Tapi kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa kalau disebutkan Al-Kitab wa sunnah dengan makna hikmah? Apa maknanya? Al-Kitab juga disebut Al-Hikmah, sunnah disebut Al-Hikmah juga. Dan Allah SWT kenapa menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah hikmah? Li'anna Allah SWT ahkama fihi li'ibadi halala wa haram. Allah SWT menetapkan bagi hamba-hambanya masalah-masalah yang halal dan masalah-masalah yang haram. Perintahnya dan larangan. Allah SWT menetapkan. Ini ahkama, hikmah, menguatkan, menegaskan, menetapkan. Bagi hamba-hambanya, mana yang halal, mana yang haram, mana perintahnya, dan mana larangannya. Adapun kalau dinisbatkan hikmah kepada makna sunnah, maka hikmah di sini hanya yang membedakan mana yang hak dan batil. Dan juga apa? Mana yang mujmal, yang global dalam Al-Quran, mana yang mufassal, mana yang detail. Karena fungsi daripada as-sunnah seperti itu. Karena kita dapatkan dalam ayat Al-Quran perkara-perkara yang mujmal seperti perintah mengerjakan sholat. Kita tidak pernah mendapatkan dalam Al-Quran menjelaskan tentang kaifiyah sholat. Bagaimana berdirinya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, dan seterusnya. Maka Al-Hikmah yang dimaksud as-sunnah itu menjelaskan. Mana mendetailkan, menafsirkan makna yang mujmal yang ada dalam Al-Quran. Seperti perintah untuk zakat. Enggak ada di sana nisabnya berapa dan seterusnya. Maka itu dijelaskan di dalam asun. Nah, begitu ya. Tapi kalau kemudian ada yang bertanya, bolehkah terjadi pada doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa tersebut tidak dikabulkan? Ya. Apakah pernah terjadi doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah terjadi? Nah, karena apa? Doa, dikabulkannya doa itu kaitannya dengan apa? Dengan masyiatullah. Nah, dengan masyiatullah. Bukan kaitannya dengan siapa? Dengan fulan dan fulan, tidak. Nah, tapi dalam hal ini, dalam kisah ini, doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana kita ketahui, sahabat Abdullah bin Abbas ma'ruf dengan julukannya Hibr al-Ummah, ulama ummah ini. Bahrul ilmi, lautan ilmu. Ra'is al-mufassirin, penghulu para mufassir. Turjumal Quran, penafsir Al-Quran. Ya. Ini semuanya adalah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dikabulkan oleh Allah SWT karena kaitan dengan masya Allah SWT. Nah, nanti suatu saat kita akan menjelaskan tentang ada beberapa doa yang tidak dikabulkan Nabi SAW. Seperti contohnya doa Nabi SAW tentang apa namanya hidayah kepada pamannya. Sampai kemudian turun innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada seorang pun, Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah SWT hendaki. dan yang lain-lainnya. Ada manfaedah daripada kisah ini, dijelaskan bahwasanya dalam kisah ini terdapat kebaikan dan berkah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga digabungkan doa beliau, dan juga dalam hadis ini terdapat apa keutamaan ilmu dan anjuran untuk apa mempelajari ilmu dan menghafalkan Al-Quran, dan juga dianjurkan untuk apa untuk dekat dengan anak-anak ya, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merangkul memeluk sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi kisahnya Nabi SAW ketika hendak berwudu, didapatinya ada sebuah bejana yang berisi air. Ya, ketika Nabi SAW hendak berwudu, didapatinya ada bejana yang berisi air. Kemudian beliau bertanya, siapa yang mendatangkan air ini? Siapa yang bawa air ini? Kemudian sahabat yang lain menjawabnya, bahwa Ibnu Abbas yang bawa air ini. Sahabat yang lain mengatakan bahwa Ibnu Abbas yang bawa air ini. Maka Rasulullah SAW begitu melihat sahabat Abdullah bin Abbas, merangkulnya, memeluknya, dan kemudian berdoa kan kebaikan untuk sahabat kecilnya ini. Ini menunjukkan bagaimana syafaqah Nabi SAW, kasih sayang dan lemah lembut beliau terhadap anak. Tidak hanya memeluk saja, menunjukkan kasih yang beliau kepada anak ini, tapi apa sampai mendoakan kebaikan kepada sahabat kecilnya ini. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian malam ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.